enggak, mama lazim jadi musakal. Asal lawa Arabi ya. Astarifu. Ayat al-mad wa ba'dahu tasydid. Sumiya laziman ma. Sumiya laziman Ijma'il qurra. Nah. Sumia kilmian. Nah, yaqa fil kalimah. Sumia mutsaqqalan. Sumia mutsaqqalan. Wujudi tasydid. Karena adanya tasydid sakalan kukur asyarah lazim kil musakal al-haqa aminuh dakhal madbatal wa lazim tayyib Safa di Safa, ha? Atau Hajjun, tayyib. Ayo, asyrah, ke? Bas. Dek. Atomna asakha aywa dak ab nam ad-dallin wal ad-dallin ha Pas, satu wahidan ya Abbas, undek, dalam fahadah, aljan, taib, kamil, waduna. Ha. Ayo rahib. Udah tadi al-haqah tadi. Yang belum. Udah tadi. Ndak. Udah sudah. Yang belum. Itu masuk nanti lain ini. Isolun. Anda kaya Aziz. Kafah. Kafah. Dabah. Soafah. Anda kamil Naya maksud Dia enggak satu enggak ada Anda Hajjahu kaumu Anda La tudar walidatum walaysa bidarrihim shay'a dak man hajjaka la tayyib Ya semua. Tabah. Udah tadi. Yang belum. Dak. Haja Ibrahim. Ambil firman. Di Al-Quran lebih dari 50. Oleh Ahmad Abdul Basit Haddallah wa Rasul. Rahman Hajunana. Baik, ha? Undak. Tamasa. Engkau beli Baik. Sudah tadi? Belum. Hadallah Rasulullah tadi. Kamil andak Rio Al-Adin andak Hafin Taib ha? Andak banyak sekali nah. Lazim harfi musakal andak asal makna. Ada apa? Harfi musakal. Indak jihad. Indak khan. Jelmat ulin fatih suar. Majmu'a fi qawlihi. Au andak au nakasa asalukum au andak sanakusu ilmak andak kam nakas asal taib. Matfarki 9. Ketika masuknya hamzah istifham pada isim ma'rifah pada al kemarin sebelumnya sudah harfi musakkal. Nah, iya adanya mat setelahnya tasdid fawatih suar ayat ilmad wa ba'dahu tashdid fi fawatih suar. Khusus pada sin sama mim. Jadi tidak semuanya. Sin sama mim. Lam juga. Nah. Lam lah. Sin lam. Nah, sin sama lam. Khata'. Adanya pada sin lam. Baik, berikan contoh sama bacanya 6 harakat. Baik, lazim harfi mukhaffaf atau mutsaqqal sama-sama 6 harakat. Cuma beda definisinya. Tasim mim. Demikian. Jadi sin setelahnya mim, lam setelahnya mim. Itu aja nak. Alif lam mim sad. Ya. Aina syahid? Anda aina syahid Firdaus? Yang syahidnya mana? Aina syahid? Limsat? Anda ya khan? Anda lambaki? Aina syahid? Anda ya Firdaus? Lam itu ya. Lam terakhirnya mim ketemu dengan mim. Itu ghamis tasdid. Jadi lazim harfi mutsaqqal khusus di dua huruf. Nah, lam ketemu dengan mim dan sin ketemu dengan mim. Alif lam mim. Jamian. Alif lam mim. So, kita baca ta si sim mim. Ta di sini bacaan apa? Alifat amat tabi'i yuqal. Sin di situ mat apa? Sin di situ mat apa? Lazim harfi musaqqal. Nah, karena setelahnya apa? Tasdid atau idgham. Sin di situ musaqqal. Wa mim mukhaffaf. Ta. Nah, madu alifat kemudian sin lazim harfi mutsaqqal wa mim lazim harfi mukhaffaf. Alif lam, alif enggak ada bacaan di situ, lam bacaan. Lazim harfi mutsaqqal mukhaffaf. Mutsaqqal wa mim mukhaffaf wa sad mukhaffaf. Wanya syahidnya itu kalau ada lam setelahnya mim atau sin setelahnya mim. Lam sama sin saja itu. Tapi harus setelahnya mim. Alif lam mim. Lam mesti bacaan lazim harfi mutsaqqal wa mim nam khaffaf. Alif lam mim. Ra. Lam mesti bacaan harfi mutsaqqal wa mim khaffaf wa ra. Mad alifat. Mad alifat wa yuqal mad tabi'i aidan. Panjangnya musaqqal dan mukhaffaf sama-sama 6 harakat. Mad farqi yaitu ketika masuknya hamzah istifham a. Nah, istifham pada isim ma'rifah al. Nah. Allah atau adzakarain pada al ma'rifah. Diganti hamzah kedua alif mad untuk membedakan atau dengan ibdal untuk membedakan antara istifham dengan khabar. Allah itu khabar. Jadi kalau a Allah, a yang pertama apa? Istifham. Yang kedua khabar. Jadi kalau Allah a yang pertama apakah pertanyaan di situ. Nah, kalau kita adzan Allahu akbar berarti a yang pertama di situ pertanyaan apakah Allah itu besar. Allah akbar. Allah apakah besar? Maha besar. Atau Allahu akbar. Apakah Allah itu tabel beduk? Jadi kalau dipanjangkan itu sama dengan pertanyaan istifham. Kemudian qiraahus Nasim dibaca dengan ibdal atau dengan tasil pada hamzah kedua. Nah. Qul a'dzakarain. Demikian. Qul a'dzakarain. Demikian. Qul a'dzakarain. Qul a'dzakarain. Qul a'dzakarain. Allahu khair. Allahu khair. Allahu khair. Nah, semuanya boleh dibaca enam atau tashil. Allahu azina lakum. Allahu adzina lakum. Allahu adzina lakum. Nah, kalau kemarin sudah tashil, insyaallah sekarang bisa. Matlin. Itu adanya waw atau ya sukun yang diulangi oleh fathah. Nah, ayat dia waw ya sakinatan al-maftuh maqablahuma. Ya adanya wawu atau ya sukun yang diulangi oleh fathah. Syai ya sukun sebelumnya fathah. Quraisy ya sukun sebelumnya fathah. Wasaif ya sukun sebelumnya fathah. Al-bayt ya sukun sebelumnya fathah. Min khauf wawu sukun sebelumnya fathah. Nah, ya adanya wawu atau ya didahului oleh fathah. Matlin. Kalau arid, artinya ada huruf setelahnya ketika disukun, maka dibaca 2, 4, 6. Ini dinamakan dengan matlin arid disukun. Ini namanya apa? Matlin arid disukun. Ya, seperti ini. Kalau berhenti namanya matlin arid disukun. Kalau terus hanya mengambil matlin saja. Kalau terus hanya mengambil matlin yang kurang dari 2 harakat. Nah. Min syai. Ya, mian. Min syai. Ini jambanya panjang. Min syai. Ya, mian. Min syai. Kita baca 4. Min syai. Ya, mian. Min syai. Ya, mian. Min syai. 2, 4, 6. Kalau berhenti an-naum kadzalik. Ada adzan su'udi. As-salatu khairum minan naum. Salah nah. Salah dalam adzannya. Adapun urutan bacaan panjang dari segi kuatnya, pertama lazim, kemudian mat wajib muttasil, harid sukun, jaiz mufassil, kemudian badal. Contoh, misalnya amin. A di situ bacaan apa? Mat badal. A, I, U itu mat badal. Tapi setelahnya tasydid. Kalau ada mad setelahnya tasydid bacaan apa? Lazim kilmi musaqqal. Kita lihat sekarang urutannya di situ. Yang pertama lazim. Kedua mad wajib mutasil, ada sukun, jar fasil, badal terkumpul antara mad badal dan lazim. Mana yang kuat sekarang? Lazim. Yang kuat sekarang lazim. Pada contoh nam ami itu yang kuat adalah lazim. maka tidak boleh di situ kita baca dengan dua harakat, karena ada lazim, harus dibaca enam harakat. Wala ammin. Demikian. Wala ammin. Yang penting A, I, U dibaca nama badal. Sekarang amanu, imana, utu, semuanya mad badal situ. Ja, nida, a, kena mad badal situ. Yang penting a, i, u itu mad badal. Sekarang a mad badal ketemu dengan tasdid, jadi badal lazim kilmi musakal. Maka lazim sini mengambil posisi dan mad badal terkalahkan. Taib, yasha di situ, yasha, yasha. Yasha, baca apa situ? Alif sukun. Apa lagi? Wajib muttasil. Karena adanya mad setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Mana yang lebih kuat? Alif sukun atau wajib? Wajib muttasil. Nah, wajib muttasil hanya sebatas 4 atau 5 harakat saja. Kemudian sisanya masih untuk harf sukun. Maka tidak boleh kita membaca dengan dua harakat. Jadi kalau berhenti tidak boleh kita baca dengan dua harakat. Ini harus 4 atau 5. Karena wajib lebih kuat daripada harf sukun. Ini contohnya ini yasha. Amin. Yasha. Boleh kita baca 4, 6 sekaligus terkumpul wajib muttasil sama alif sukun. Boleh kita baca 5 yang terkumpul di wajib saja, wajib muttasil. Boleh kita baca 6 yang hanya khusus alif sukun. Nah, jadi asya di situ lazim wajib muttasil alif sukun. Ma yasha, baca demikian. Ma yasha. Pas kelima ini masuk hamzah. Yasha. Demikian. Yasha. Cukup, jangan banyak-banyak. Sekarang kita baca 5, 6 masuk. Yasha. Demikian. Baca 6 berarti 7 masuk. Ya yasha. Mian. Yasha. Nah. Contoh lain. Mustahziun. A I U baca nama? Badal. Sekarang un di akhir kalimat bacaan alif sukun. Mana lebih kuat, alif sukun atau badal? Alif sukun. Nah, kita menangkan alif sukun. Sehingga boleh dibaca, mungkin dibaca 2, 4 atau 6. Nah, boleh kita baca 2 terkumpul di situ. Badal sama arif. Ini faham enggak ini? Faham enggak? Faham enggak? Kalau dia berarti belum faham. Mustahziun. Jadi A, I, U itu mad badal. Tapi karena setelahnya arif ada huruf yang lain yang dimatikan di akhir kalimat, maka menjadi arif sukun. Sehingga terkumpul di situ antara mad badal dan mad arif sukun. Arif sukun. Sedangkan jika terkumpul antara mad badal sama arif sukun, dimenangkan arif sukun. Nah, kalau kita baca dua harakat berarti terkumpul di situ mad badal sama arif sukun. Kalau kita baca 4 harakat berarti arif sukun. Kita baca 6 harakat berarti arif sukun. Nah. مفهوم فهم. مستهزئون يعني مستهزئون مستهزئون baca 6 mustahziun mustahziun banyak sekali qiraah kalau ada di situ sudah banyak sekali ada yang baca mustahziun ada mustahzun ada mustahziun nah ada mustahziun nah banyak sekali nanti masuk qiraat sangat sulit di situ nanti Ya sya juga begitu. Ada ya sya. Tidak ada hamzahnya. Ada ya sya. Nah. Ada ya sya. Nah. Demikian sya. Ada sya. Ada sya. Ada lagi sya. Sya 5 Sya 6 Ala si Ala si 6 Ala 4 Berapa bacaan itu? Si Yang dibaca 4, 5, 6 nah. Jadi banyak sekali Makanya usahakan faham betul Faham betul kalau tidak faham ini Jika masuk qiraat sudah bingung nanti. Mafhum? Terus sekarang jaa. Jaa. Ya amin, faham dah. Ketika berhenti, bacaan apa di situ? Bas harus sukun saja. Ada enggak ada tanwinnya. Ja'a. Ja' kalau berhenti. Bas. Anda ya Abbas. Bas. Wajib muttasil ada sukun. Wajib muttasil ada sukun. Terkumpul di situ. Nah. Baik, kita lanjutkan. Ganti meraja sendiri insyaallah. Hamzah wasal. Yang terjadi pada fi'il dan isim. Nah. Hamzah wasal jadi pada fi'il, isim dan huruf ini masih kurang berarti. Hurufnya belum. Makanya ada yang diagram ini. Terbitan baru. Fi'il terjadi pada fi'il madhi dan fi'il amr thulathi naam khumasi jadi fi'il amr atau fi'il madhi baik fi'il amr thulathi atau fi'il madhi yang thulathi atau khumasi atau sudasi thulathi dari tiga huruf khumasi berapa? 5 sudasi 6 Adapun yang fi'il madhi atau amr yang rubai itu tidak memakai hamzah wasal tapi memakai hamzah qata seperti af'ala yuf'ilu if'alan 6 af'il itu memakai hamzah qata artinya hamzah ini tulis jadi ada tulisan setelah alif nah itu ada tulisan hamzah kalau yang hamzah wasal enggak ditulis untuk memudahkan aja di hamzah wasal enggak ditulis hamzahnya tapi kalau hamzah qata tertulis jadi khusus sulati Al-Khumasi Al-Sudasi, ini hamzahnya hamzah wasl. Sedangkan Ruba'i itu memakai hamzah qata'. Maka tidak masuk pada pembahasan ini. Dan hamzah qata' pasti dikasih harokat, sehingga tidak butuh pembahasan. Nah, tidak butuh apa pembahasan karena sudah ada harokatnya. Sedangkan hamzah wasl tidak ada harokatnya, sehingga butuh pembahasan. Kadang-kadang orang tidak mengetahuinya. Kalau huruf ketiga dhammah, jadi baik fi'il madhi naam atau fi'il amr yang thulathi, khumasi, sudasi, huruf ketiga dhammah, maka mulailah dengan dhammah. Kalau kasrah atau fathah, mulailah dengan kasrah. Jadi kuncinya dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Hafal enggak? Dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Lihat situ huruf ketiganya. Ujtusat, huruf ketiganya mana? Mana huruf ketiganya? Ta situ. Harakatnya apa? Dhammah. Lihat situ huruf ketiganya dhammah, yang tidak punya buku. Masih ada sisa tuh cetakan kemarin tuh. Saya minta sama Ahmad sana. Huruf ketiganya dhammah, maka mulailah dengan dhammah. Ujtusat. Ujtusat. Setelahnya itu huruf ketiga apa? Huruf ketiga apa setelahnya? Ta. Berharakat mulai dengan apa? Kasrah. Fathah, kasrah, kasrah. Nah. Berikutnya yang kalimat ketiga, huruf ketiga ta berharakat dimulai dengan kasrah. Nah, is, tas, ko. Kalimat yang kelima, huruf yang ketiga apa? Ta berharokat dhammah, dimulai dengan dhammah, dhammah, dhammah. Jadi dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Apa anda? Haidar, coba dihafalkan dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Anda ya Haidar? Diterima ini, dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Hah? Kasrah, kasrah, kasrah. Dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Coba diulangi. Ayo, Pak. Dhammah, dhammah. Jadi kalau huruf ketiga itu dhammah, mulailah dengan dhammah. Itu dulu. Dhammah, dhammah. Huruf ketiga dhammah, mulailah dengan dhammah. Fathah, kasrah. Kalau huruf ketiga itu fathah atau kasrah, mulailah dengan kasrah. Fathah, kasrah, kasrah. Paham enggak ini? Omar, dihafalkan coba. Apa tadi? Hah? Dhammah, dhammah. Ayo, dhammah, dhammah, fathah, kasrah, kasrah. Nah. Lalu ketiga dhammah, mulailah dengan dhammah. Dhammah, dhammah. Lalu ketiga fathah, kasrah. Nah, fathah atau kasrah, mulai dengan kasrah. Fathah, kasrah, kasrah. Nah. Kalimat yang kelima, coba saya mau ngetes anak kecil nih. Paham dah anda ya Madiun? Mana bukunya? Besok kalau tidak punya buku, minta buku sana. Kalau tidak punya duit. Hari ketiga itu apa? Coba lihat temannya. Huruf ketiga apa hurufnya? Anjak Madiun, jawab. Kalimat yang kelima ini coba dihitung yang kelima. Yang pertama ujtusat, yang kedua istofa, yang ketiga istasqa, yang kelima mana? Masih belum perhatian. Anjak Novel, huruf ketiga apa? Ain berharakat dhamma. Kalau begitu dimulai dengan apa? Dhamma. Tak minta ya Abdul Akmal. Nah, baris kedua. Huruf ketiga apa? Ada lagi bukunya. Huruf ketiga apa di situ? Ra berharakat maka dimulai dengan kasrah. Fathah kasrah kasrah. Endak ya. Nah, terrahim. Setelahnya itu harakat yang ketiga apa? Huruf ketiga apa? Ta berharakat, maka dimulai dengan kasrah. Alhamdulillah. Nah, huruf ketiga apa sih itu? Hah? Dilihat bukunya. Apa? Ta berharakat kasrah di situ, fathah dimulai dengan kasrah. Usahakan dipahami. Baik. Masuk kedua isim pada al ma'rifah, baik itu na'am di idhar qamari atau idgham syamsi. Baik di idhar qamari atau idgham syamsi. Maka semuanya dimulai dengan fathah. Ar-Rahman, Alhamdu, Al-Batil, Al-Qari'ah, At-Taghut, Allahu, An-Nuru, At-Taghut, Al-Zulumat, Alhamdu. Semuanya dimulai dengan fathah. Maka yang isim masdar, iftara yaftari iftira'an, istaghfara yastaghfiru istighfar, ibtagha yabtaghi ibtigha, dimulai dengan kasrah. Masdar dimulai dengan kasrah. Dimulai dengan apa? Kasrah na'am, sah. Sudah diralat di sini? Sudah. Ini sudah diralat ini. Yang pertama itu. Nah. Idhamma dhamma fathah kasrah kasrah. Kemarin tidak dikoreksi, kurang teliti. Termasuk buku azan, ketika saya tulis dengan benar sampai ke Indonesia malah salah. Nah, karena tidak sempat untuk koreksi di Yaman.